من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa Asil TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik daripada hidup kita. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah itulah kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Tanpanya kita bukanlah siapa-siapa. Tanpanya kita tidak akan mampu apa-apa. Semua kekuatan yang kita miliki, sesuatu yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Segala kemampuan yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu bukan murni kekuatan kita. Dan bukan pula murni kemampuan kita. Itu yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam zikir yang diperintahkan kita untuk selalu merutinkannya dan mengucapkannya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka upaya apapun kita tidak akan mampu, kekuatan apapun kita tidak akan punya, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan itu, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kemampuan dan upaya itu, sehingga dengannya kita melakukan aktivitas kita setiap harinya di permukaan bumi hingga akhir hayat. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita untuk menjadikan beliau suri tauladan. Pertanda bahwa apapun yang kita butuhkan, beliau memiliki suri tauladan untuk itu. Apapun yang kita inginkan, sungguh pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memiliki aturan, memiliki pedoman untuk apa yang kita butuhkan. Karena beliau adalah manusia sempurna yang telah ditakdirkan Allah tabaraka wa ta'ala dan disempurnakan Allah tabaraka wa ta'ala untuk dijadikan pedoman di dalam hidup. Maka kasus apapun yang sedang menimpa, kondisi apapun yang sedang mendera, sungguh pada kita, sungguh untuk kita, pada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk ketika wabah datang melanda, termasuk ketika wabah datang melanda, Nabi kita tercinta SAW telah mengajarkan kepada kita sikap dan sifat. Nabi kita tercinta SAW telah mengajarkan kepada kita etika. Nabi SAW telah mengajarkan kaifiat menghadapinya salawatu rabbi wa salamu alaih. Dan sekarang kaum muslimin mencari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan para ulama berbicara, subhanallah, kesibukan, ketakutan, kekhawatiran telah ada obatnya dari sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sikap yang harus diambil telah ada dan diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mata dunia semakin terbuka. Semoga mata orang-orang yang tidak beriman kepada beliau semakin terbuka bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Rasulullah SAW adalah manusia paling sempurna yang apapun yang dibutuhkan beliau punya jawabannya asal untuk kebaikan. Asal yang namanya baik, pasti Rasulullah SAW memiliki jawaban dari apa yang kita tanyakan. Pasti Rasulullah SAW memiliki jawaban dari apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan kewajiban bagi Nabi itu untuk memerintahkan umatnya seluruh kebaikan yang ia ketahui untuk umatnya. Dan melarang mereka dari seluruh keburukan yang ia tahu untuk umatnya. Itulah seluruh sifat para Nabi dan para Rasul. Dan sifat itu terbesar ada pada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW tidak dicabut nyawanya oleh Allah dan tidak dipanggil ke Rafiqul A'la sampai beliau mengajarkan seluruh yang namanya kebaikan. Tak tersisa ada satu kebaikan pun yang belum beliau ajarkan. Dan beliau pun telah melarang kita dari seluruh keburukan. Dan tak tersisa satu pun keburukan yang belum dilarang oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah yang membuat agama ini, maka tak ada seorang yang cerdas pun yang akan mampu membuatnya. Kalaulah bukan karena Allah yang telah membuat agama Islam, maka tak ada seorang yang berhati bersih pun, yang berjiwa dermawan pun, yang berjiwa penyayang pun, yang bisa membuat agama seperti agama Islam. Kesempurnaannya akan datang dari Allah yang maha sempurna. Bukan karena manusia. Dan Nabi SAW bertugas untuk menyampaikan sebagai utusan Allah kepada manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jauh sebelum wabah ini melanda, Allah sudah tahu itu akan terjadi. Dan Allah telah tuliskan di catatan Lauhul Mahfuz. Dan telah Allah ajarkan kepada nabinya tercinta SAW bagaimana menghadapinya. Sehingga seluruh yang kita butuhkan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, telah Allah ajarkan di 23 tahun kenabian nabi kita tercinta SAW. Di 23 tahun masa risalah rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bangga. Bangga yang bukan sombong. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga menjadi umat manusia termulia, manusia paling sempurna, manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling hidup dengan segala kesempurnaan. Dan tidak ada yang lebih daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di Masjid An-Naba, pada malam hari yang berbahagia ini dan pada malam-malam berikutnya kita tiadakan. Karena kita mengikuti anjuran daripada pemimpin kita untuk tidak mengadakan kajian-kajian perkumpulan massa. Akan tetapi, alhamdulillah, Allah telah memudahkan media ini untuk terus kita melanjutkan estafet ilmu kita. Untuk terus kita belajar sunnah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk terus kita menimba ilmu dari hadis-hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Anugerah ilahi kepada umat-umat akhir zaman. Dimana walaupun mereka tidak bisa bertemu secara jasad, tapi mereka bisa bertemu melalui media yang telah dimudahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan walillahil hamdu awalan wa akhiran. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita memuja dan memuji dari awal sampai akhir. Dan semua ini adalah nikmatnya, semua ini adalah karunianya, semua ini adalah anugerah tiada tara yang datang darinya subhanahu wa ta'ala. Dimana jarak tidak lagi membuat penghalang, dimana kondisi yang berjauhan tidak lagi membuat penghalang orang bisa bertatap muka, orang bisa berbicara, orang bisa saling berdiskusi, orang bisa saling memberikan faedah, kebaikan-kebaikan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, telah memudahkan media Asil TV untuk kemudian kita melanjutkan estafet kebersamaan kita bersama hadis-hadis Rasul kita tercinta SAW di dalam kitab Sahih Muslim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, mulai malam ini dan berikutnya insyaAllah kita tetap akan mengadakan kajian ilmiah Sahih Muslim kita. Namun malam ini kita mulai dari sholat isya, kemungkinan pada pekan yang akan datang, insyaAllah ta'ala kita mulai sebagaimana jam biasanya. Biiznillahi azza wa jal. Biiznillahi azza wa jal. Yaitu kita akan mulai ba'da maghrib. Biiznillahi azza wa jal. Baik, saudaraku, saudariku, pemirsa Asril TV dimanapun Anda berada, dan saudaraku, saudariku yang biasa hadir di Masjid An-Naba Mapoyan Pekanbaru, yang mudah-mudahan antum juga menyimak melalui media yang telah Allah mudahkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perjalanan kita bersama hadis-hadis dalam Sahih Muslim memasuki babu naqdil ahkamil batilah. Babu naqdi al-ahkamil batilah wa raddi muhdatsatil umur. Bab kita pada malam hari ini adalah membatalkan seluruh hukum-hukum yang batil. Membatalkan seluruh hukum-hukum yang batil dan menolak seluruh perkara-perkara yang baru. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah wa rahima jami' ulama'il ummah, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah wa Abdullah ibn Aun Al-Hilali jami'an an Ibrahim ibn Sa'ad qala ibn Sabbah haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim حدثنا إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. Sebagaimana yang kita dengar bersama, saudaraku, saudariku, para pemirsa Asril TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, hadis seperti yang telah antum dengarkan sanadnya berasal dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha wa ardhaha. Ummul Mukminin, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena seluruh istri Nabi adalah ibu bagi kaum muslimin. Dengan nas Al-Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Muhammad, istri-istri Nabi adalah ibu untuk karena Nabi Muhammad adalah bapak kita. Oleh karena itu istrinya adalah ibu kita. Bapak karena beliau lah yang mengajarkan agama kepada kita. Bapak terbagi dua, bapak secara biologis dan bapak yang mengajarkan agama. Dan tidak ada bapak yang mengajarkan kepada kita agama lebih daripada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga istri beliau diharamkan untuk siapapun setelah beliau karena sudah menjadi ibu bagi kaum muslimin dengan nas Al-Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum. Maka kita mengatakan Aisyah adalah ummuna, ibu kita. Dan siapa yang rela ibunya dicaci maki oleh manusia? Siapa yang rela ibunya dituding berzina oleh manusia? Siapa yang rela ibunya dikatakan bahwa orang yang membangkang dan ingkar kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang melakukan itu kecuali orang-orang yang durhaka kepada ibunya. Dan mereka adalah kaum Syiah yang telah menisbatkan keburukan-keburukan yang tadi kita katakan kepada Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Allah tabaraka wa taala menurunkan bara'ah, menurunkan kesucian Aisyah dari langit bahwa beliau adalah seorang istri yang benar-benar pantas untuk menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai? Jawaban Nabi Aisyah. Jawaban Nabi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian sahabat bertanya lagi, wa minar rijal, kalau yang dari laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Nabi SAW menjawab, abuha, ayahnya. Allahu Akbar. Begini kecintaan Nabi kita SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akankah wanita yang seperti ini dikatakan dituding sebagai wanita pezina, dituding sebagai wanita yang ingkar, wanita yang murtad, wanita yang munafik kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Dan tidaklah maksud mereka menuding istri Nabi kecuali untuk menuding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak sanggup untuk datang ke irdun Nabi, kepada kehormatan Nabi, mereka datang kepada kehormatan istri-istrinya. Mereka datang kepada kehormatan para sahabatnya. Ketika sahabat-sahabat seseorang adalah orang jahat, berarti dia orang jahat. Ketika istri seseorang adalah istri orang jahat, berarti dia suami yang jahat. Karena al-khabithat lil-khabithin. Wanita-wanita jahat untuk lelaki jahat. Wanita-wanita yang suci untuk lelaki suci. Ketika kemuliaan istri-istri Nabi dituding, maka mereka menuding kemuliaan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung. Ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dituding dan kemudian dikatakan sebagai orang-orang yang jahat, maka mereka ingin menuding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka tidak bisa menjamah langsung dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam karena Allah menjaganya. Maka mereka datang kepada istri-istrinya, mereka datang kepada sahabat dan menjelek-jelekkan mereka. Dan tidaklah mereka inginkan kecuali kehormatan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah turunkan Al-Qur'an membela sahabat-sahabat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah perintahkan Nabi untuk membela sahabatnya dengan mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan sekalipun kalian mencaci sahabat-sahabatku. Akan tapi itulah yang mereka kerjakan. Kaum yang benci istri-istri Nabi dan kaum yang benci kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalahumullahu bima yastahiqqun. Semoga Allah membalasi mereka sesuai dengan hal yang pantas untuk mereka terima. Ma'asyarul muslimin, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam perkara kita ini, ma laysa minhu, yang tidak datang darinya, darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia amalan tersebut, amalan yang dibuat-buat itu, raddun, akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan riwayat yang hampir mirip dengannya di bawahnya, masih dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadis yang kita pelajari pada bab yang berbahagia ini adalah hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat familiar, hadis yang dihafalkan oleh nyaris seluruh orang-orang yang belajar ilmu hadis. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali. Dan hadis ini termasuk pondasi-pondasi Islam yang sangat hebat. Pondasi Islam yang sangat kuat. Dan hendaklah kita semua benar-benar memahaminya. Benar-benar menghafalkannya kalau bisa. Benar-benar menjadikan selalu ada di rulung hati kita. Karena sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang menyuruh kita untuk benar-benar taat dan patuh kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa kebaikan kita adalah kepatuhan kita itu. Dengan patuhnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan taatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, itulah kebaikan untuk kita. Wahai muslim, wahai muslimah, tak ada kebaikan apapun untukmu kecuali kepatuhan itu. Karena seluruh ketidakpatuhanmu adalah petaka bagi dirimu. Maka orang yang patuh kepada Nabi SAW, taat kepada Nabi SAW, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena Rasul tidak memerintahkan kecuali yang baik. Karena Rasul tidak melarang kecuali yang buruk. Seluruh yang diperintahkan Rasul kebaikan. Dan seluruh yang dilarang Rasul adalah keburukan. Yang mungkin saja logika kita tidak sampai kepadanya. Dan logika manusia sangat sulit untuk memahaminya. Namun dia datang dari Allah Rabbul Alamin. Yang tahu seluruh kebaikan. Dan di mana kebaikan itu tersimpan. Yang tahu seluruh keburukan. Dan di balik apa seluruh keburukan itu berada. Dan ketika Allah memerintahkan, ketika Allah melarang melalui lisan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, fahamlah kita itu untuk mendekatkan kita kebaikan dalam setiap perintah. Dan itu untuk menjauhkan kita dari keburukan dalam setiap larangan. Maka orang yang patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah memuliakan dirinya dengan mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan jauh daripada larangan-larangan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat hadis ini. Hadis yang di dalamnya para ulama mengatakan ini min jawami'il kalim. Ini adalah suatu mukjizat dari mukjizat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah dari nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya, wa utitu jawami'al kalim. Aku diberi oleh Allah tabaraka wa taala jawami'al kalim. Dan ini disepakati oleh para ulama termasuk daripada jawami'ul kalim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal yang beliau dilebihkan oleh Allah dibanding nabi-nabi yang lainnya. Jawami'ul kalim adalah sebuah kalimat yang ringkas namun memiliki kandungan makna yang sangat luas. Sebuah kalimat yang ringkas, tidak begitu panjang, redaksinya tidak begitu panjang, namun maknanya sangat luas sekali. Maka lihatlah hadis ini. Hadis ini Nabi SAW setelah mengajarkan agama kepada kita. Dan agama yang beliau ajarkan murni yang beliau dapatkan dari Allah melalui wahyu. Beliau tidak tambahkan sedikit pun dan tidak kurangnya sedikit pun. Karena beliau adalah orang yang paling amanah di permukaan bumi. Dan rintangan untuk menyampaikan itu beliau hadapi. Rintangan-rintangan berat yang beliau hadapi untuk menegakkan dan mendakwahkan apa yang diperintahkan Allah di pundak beliau untuk disampaikan. Air mata, tumpahan darah, harta, tenaga, waktu, semuanya beliau korbankan untuk menegakkan risalah ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjamin bahwa beliau suatu saat akan memimpin. Agamanya suatu saat akan memimpin. Agamanya akan menjadi zahir, akan menjadi menang di permukaan bumi. Dan itu Allah buktikan. Dan itu Allah tunaikan janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan telah datang penaklukan kota Mekah, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau telah mendengar atau engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, tidak lagi individu per individu tapi berbondong-bondong. Manusia masuk agama Allah bersuku-suku. Satu suku masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Satu suku berbondong-bondong masuk agama Islam. Karena mereka melihat kemuliaan dan kebenaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak mencabut nyawa Rasulnya sampai agama ini Allah sempurnakan. Sampai agama ini semuanya membahas seluruh yang dibutuhkan manusia. Dan melarang seluruh yang akan memberikan mudarat dan memberikan hal yang buruk kepada manusia. Semuanya. Dan inilah kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Di antara potongan ayat itu begitu panjang. Namun di antara potongannya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka Islam telah adalah agama yang sempurna. Yang telah mengajarkan seluruh kebaikan. Dan ingat saudaraku, muslimin dan muslimat. Tak ada satu kebaikan pun. Kecuali telah dibahas dalam agama Islam. Tak ada satu keburukan pun kecuali telah dilarang dalam agama Islam. Ini makna kesempurnaan. Sehingga dia tidak mengenal istilah kurang. Syariat Islam tidak mengenal istilah kurang. Camkan itu baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih." Tak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuperintahkan. "Wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an." Tak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan semua telah kularang. Tak ada satupun kebaikan mendekatkan ke surga kecuali telah diperintahkan. Habis. Seluruh kebaikan sudah dibahas. Tak ada satupun keburukan yang bisa mendekatkan kalian ke neraka kecuali telah kularang. Habis. Semuanya telah dibahas. Tak ada lagi yang tersisa. Sehingga ketika umat ingin ke surga, tinggal dia mengikuti jalan kebaikan yang telah diajarkan. Ketika dia tidak ingin ke neraka, dia tinggal menjauhi jalan keburukan yang telah dilarang. Selesai. Dan ini semudah-mudah hidup. Hidup tidak perlu untuk mencari dan berkreasi. Tinggal mengikuti apa yang telah tertulis. Mengikuti apa yang telah diajarkan. Yang telah selesai dibahas. Tinggal mengikuti yang ada. Dan inilah tugas kita sebagai umat. Untuk ketaatan kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja yang ada. Ittabi'u, ikuti saja yang ada. Rasul telah mengajarkan kebaikan. Rasul telah melarang keburukan. Segala kebaikan telah diajarkan. Segala keburukan telah dilarang. Ittabi'u, ikutilah. Sudah dibuat. Sudah rampung semuanya. Sudah selesai segala-galanya. Ikuti. Ittabi'u. Wala tabtadi'u. Jangan lagi buat hal yang baru. Faqad kufitum. Semua sudah lengkap untuk kalian. Tak ada lagi yang tersisa. Maka tugas kita mengikuti. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Saya dan anda, kita menyebut diri kita apa? Pengikut Nabi Muhammad. Saya dan anda menyebut diri kita apa? Pengikut Nabi Muhammad. Apa namanya pengikut kalau kita tidak mengikuti? Kenapa kita mengatakan diri kita pengikut kalau kita kemudian tidak mengikuti? Mana kejujuran kita dalam mengatakan kita pengikut Nabi? Kalau kemudian sesuatu yang diajarkan Nabi kita tidak mau ikuti. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita tidak mau tinggalkan. Apa makna pengikut? Kenapa kita mengatakan diri kita pengikut? Kalau kita tidak mengikuti Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita katakan saya pengikut beliau. Dan yang namanya pengikut, kalimat pengikut, ittiba, berada di belakang, tak boleh berada di depan. Kalau ya Anda berada di depan, berarti Nabi ikut Anda. Kalau Anda pengikut, berarti Nabi di depan, Anda di belakang. Ini mana mengikuti? Oleh karena itu, tidak boleh orang berpendapat apapun dalam agama yang Nabi belum berpendapat. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, tidak ada itu. Tak boleh orang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena Nabi harus di depan. Dilarang untuk berada di depan Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan dahului Allah dan Rasulnya. Jangan berada di depan Allah dan Rasulnya. Kita sebagai umat yang berakhlak dan beradab kepada Allah dan Rasul, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang berakhlak kepada Allah, dan umat yang berakhlak kepada Rasulullah, wajib berada di belakang Rasul. Sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang kita katakan kebaikan, kecuali Rasul telah berkata sebelumnya itu kebaikan. Dan tidak ada kita katakan ini keburukan, kecuali kita tahu sebelumnya ada Rasul yang berbicara itu adalah keburukan. Sehingga tugas kita berada di belakang Rasul kita tercinta seperti ini. Baru kemudian kita dikatakan umat. Baru kemudian kita dikatakan umat yang setia dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita kemudian berada di depan Rasul, melangkah di sebuah ibadah yang Rasul tidak ajarkan, berarti kita berada di depan Rasul. Rasul saja tidak tahu itu ibadah, kenapa kita amalkan? Rasul saja tidak mengajarkan itu sebagai ibadah, kenapa kita amalkan? Dan ini bertolak belakang dengan kepatuhan dan ketaatan. Walaupun manusia menganggapnya ini adalah aplikasi ketaatan, aplikasi kecintaan, salah. Itu hanya godaan syaitan. Dan itu hanya bujuk rayu iblis. Laknatullahi alaih. Ketika Anda berada dalam sebuah kebaikan, yang menurut Anda kebaikan, ternyata Rasul tidak pernah mengajarkan. Pertanyaannya adalah, apakah itu kebaikan atau keburukan? Kalau memang itu kebaikan, kenapa Rasul tidak pernah ajarkan? Kalau itu bukan kebaikan, berarti keburukan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan semuanya akan ditolak oleh Allah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kalau boleh saya bertanya kepada Anda, barakallahu fiik. Siapa orang yang hidup di permukaan bumi ini? Dari umat terakhir, dari mulai Nabi Muhammad sampai manusia akhir zaman. Siapa orang yang paling tahu jalan ke surga? Tolong dijawab. Siapa yang paling tahu jalan ke surga? Nabi Muhammad SAW yang paling tahu jalan ke surga. Kemudian Anda merasa ada sebuah cara beribadah yang Anda anggap jalan ke surga, Rasul tidak mengamalkannya. Coba berpikir baik. Coba berpikir ulang. Coba berpikir jernih. Coba berpikir bersih. Coba berpikir cerdas. Kalau Anda meyakini bahwa Rasul orang yang paling tahu jalan ke surga, tak ada orang lebih tahu jalan ke surga lebih daripada Rasulullah SAW. Dan saya yakin dalam poin ini, saya dan Anda bersepakat. Saya dan Anda sama. Karena tidak mungkin ada kita yakini orang yang lebih tahu jalan ke surga lebih daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar satu dalam keyakinan ini, bahwa jalan ke surga yang paling tahu, yang paling mengerti adalah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang yang mengamalkan amalan yang Rasul tidak ajarkan, kemudian dia katakan ini jalan ke surga. Bagaimana Anda menanggapinya? Bagaimana Anda memahami perkaranya? Bagaimana Anda menganalisa amalan ini? Apakah Anda katakan, oh iya benar, ini caranya jalan ke surga, walau Rasul tidak pernah ajarkan? Atau Anda akan berkata, kemungkinan jebakan syaitan, karena Rasul tidak pernah ajarkan. Dan itulah yang saya fahami. Dan itu yang ingin saya dakwahkan. Dan itu yang ingin kami sampaikan. Dan apa yang kami sampaikan ini, dari hadis-hadis Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aba man aba, wa kariha man kari. Kalau ada orang yang tidak suka, apa boleh buat? Kalau ada orang yang benci, apa boleh buat? Karena antara suka dan benci, itu hak masing-masing manusia untuk menyukai dan membenci. Akan tapi yang kami tahu adalah hadis Nabi tercinta Muhammad SAW yang sedang kita bahas dari Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru, membuat sesuatu yang baru, ma laisa minhu, tidak berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kebaikan. Karena dia tidak baik, maka Allah tidak akan terima. Fahuwa raddun. Dia akan ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah karena dia tidak baik. Walau menurut kita dia baik. Pendapat yang harus kita cari baik, pendapat Allah, bukan pendapat kita. Pendapat yang harus kita tahu, itu baik menurut pendapat Allah, bukan menurut pendapat kita. Dan kalau menurut pendapat Allah itu baik, pasti ada keterangannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Di situ Allah akan menyatakan itu baik. Di situ Allah akan menyatakan itu baik. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Karena dua-duanya datang dari Allah. Al-Quran datang dari Allah, hadis, wahyu datang dari Allah. Nabi SAW mengatakan, Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa saya diberikan oleh Allah Al-Quran dan sesuatu seperti Al-Quran. Dan dia adalah hadis sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam agama kita mengetahui, pondasi agama kita Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Kitab Allah wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kitab Allah dan sunnati. Dan dua-duanya wahyu. Dan dua-duanya hujjah. Dan dua-duanya jalan yang akan mengajarkan kita kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang satunya langsung kalam ilahi. Yang satunya dari kalam Nabi tercinta Muhammad SAW. Namun ilmunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin. Ma'asyarul muslimat. Mari saya mengajak kita berpikir jernih. Berpikir bersih. Berpikir dengan pemikiran yang sangat mudah untuk difahami. Bukankah Rasul adalah orang yang paling tahu jalan ke surga? Tidak mungkin ada orang lain yang lebih tahu jalan ke surga lebih daripada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iya, itu keyakinan kita. Lalu bagaimana kita menanggapi amalan-amalan yang diamalkan manusia yang Rasul tidak ajarkan? Apakah itu jalan ke surga? Sementara Rasul tidak tahu. Apakah itu jalan ke surga? Sementara Rasul tidak pernah ajarkan. Menurut ustaz saya itu jalan ke surga. Menurut ustaz dia. Menurut pemahaman saya di jalan ke surga. Pemahaman Anda. Seperti yang tadi kita katakan. Bukan pendapat kita yang kita inginkan. Bukan pemahaman kita yang kita inginkan. Pendapat Allah. Kalau memang itu jalan ke surga, di mana keterangan itu jalan ke surga? Kalau memang itu jalan ke surga, di mana keterangan di dalam Al-Quran hari itu jalan ke surga? Fahamlah kita itu bukan jalan ke surga. Karena tidak pernah diajarkan oleh orang yang paling faham jalan ke surga. Kecuali Anda bisa memahami bahwa guru Anda, ustaz Anda lebih faham jalan ke surga dibanding Rasul. Kalau Anda punya keyakinan itu, wajar kalau Anda kemudian memiliki pemahaman itu. Namun Anda yakin, saya yakin dan percaya Anda tidak memiliki pemahaman itu. Anda pasti memahami bahwa Rasulullah yang paling mengerti jalan ke surga. Sehingga apa yang dikatakan manusia baik, Rasul tidak pernah ajarkan, itu bukanlah kebaikan. Karena kalau dia baik, pasti diterima oleh Allah. Dikarenakan dia tidak baik, ditolak oleh Allah. Fahuwa raddun. Raddun artinya mardud, akan ditolak oleh Allah. Dan Allah tidak menolak kecuali yang buruk. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik menurut Allah. Buruk menurut Allah, bukan menurut kita. Camkan ini baik-baik saudaraku. Saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Agar Anda benar-benar berada di atas ketaatan kepada Nabi tercinta SAW. Bahasan panjang lebar ini merujuk kepada satu bahasan titik. Mari taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari beragama dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad saja. Karena beliaulah Rasul Allah satu-satunya kepada kita. Tak ada Rasul lain kepada kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan amalkan yang beliau belum ajarkan. Jangan amalkan yang beliau tidak ajarkan. Karena beliau melarang. Beliau mengatakan itu ditolak dan beliau melarang. Dan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, lalu kita kerjakan. Lalu kita katakan, saya ingin mendekatkan diri saya kepada Nabi. Bagaimana Anda berpikir? Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian, jauhi Hindari, tinggalkan hal yang baru yang dibuat-buat manusia. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Seluruh hal yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Seluruh yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh yang sesat tempatnya di neraka. Rasul menyuruh jauhi. Wa iyyakum, jauhi. Kemudian Anda melakukan yang Rasul suruh jauhi, Anda lakukan, kemudian Anda mengatakan dengannya saya ingin mendekatkan diri saya kepada Rasul. Dengannya saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah. Bisakah kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Mendekatkan diri kita kepada sunnah Rasulullah dengan sesuatu yang Rasul suruh jauhi? Coba berpikir ulang. Sesuatu yang disuruh oleh Rasul jauhi, lalu kita amalkan. Lalu kita katakan saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah dengan itu. Saya ingin menolong agama Rasulullah dengan itu. Bukankah kalau seandainya Rasul melarang, kalau kita memang ingin patuh kepada Rasul, adalah kita tinggalkan. Kalau memang kita ingin patuh kepada Rasul, adalah kita jauhi. Naam. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang menjadi keyakinan saya, yang dengannya saya ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepadanya, kami mengajak kaum muslimin. Kami mengajak kaum muslimat. Para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah mendekatkan diri kepada Allah di jalan yang Rasul tidak pernah ajarkan. Di ibadah yang Rasul tidak pernah ajarkan. Itu bukan taqarrub. Itu bukan mendekatkan diri kepada Allah. Semakin Anda mengerjakannya, Anda semakin jauh dari Allah. Percayalah itu. Karena jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah diajarkan Rasulullah. Berarti semua yang lain tidak termasuk ke dalamnya. Ketika kita lakukan itu, tidak akan semakin dekat dengan Allah. Akan semakin jauh dari Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Walaupun kemudian syaitan berusaha untuk menipu kita. Dengan menanamkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, air mata, dan semacamnya. Boleh saja kedamaian itu kita rasakan. Boleh saja ketentraman itu kita rasakan. Boleh saja air mata itu mengalir. Tapi sebelum kedamaian itu datang, sebelum ketentraman itu datang, sebelum air mata itu mengalir, cek dulu. Ini di atas jalan Allah atau tidak? Apakah ini di atas ridho Allah atau tidak? Cek dulu terlebih dahulu, sebelumnya. Sebelum kita mencari kedamaian di dalamnya, sebelum kita mencari ketentraman di dalamnya, yang harus kita pastikan terlebih dahulu, ini di atas sunnah Rasul atau tidak? Karena sunnah Rasul pasti mendatangkan kedamaian. Karena sunnah Rasul pasti mendatangkan ketentraman. Karena sunnah Rasul ketika diamalkan pasti menderaikan air mata. Pasti itu. Namun sekedar air mata, namun sekedar kedamaian, sekedar ketentraman, belum tentu sunnah Rasul. Karena iblis juga bisa menjebak kita dengan kedamaian itu. Sebahagian amalan-amalan yang tidak diajarkan manusia, tidak diajarkan Nabi SAW kepada kita umatnya, orang bertahan di atasnya, karena saya merasakan kedamaian Ustaz. Saya merasakan ketentraman Ustaz. Saya bisa lembut hati saya di sana Ustaz. Saya selalu bisa menangis ketika saya melakukan itu Ustaz. Perihal kedamaian, ketentraman, air mata, menangis, oke, kita ada masalah. Namun Anda lupa, bahwa itu bisa datang dari iblis. Maka sebelum kedamaian itu Anda dapatkan, pastikan dulu di atas jalan Rasul. Apakah Rasul tidak damai? Apakah Rasul tidak tentram? Apakah Rasul tidak menangis? Apakah Rasul tidak meneteskan air mata? Iya, kenapa Anda tidak mencari di jalan Rasul? Kenapa Anda harus mencari di jalan lain? Ini tipu daya iblis. Ini tipu daya syaitan. La'natullahi alaih. Dan semakin rajin Anda mengamalkan yang Rasul tidak ajarkan, Anda akan semakin jauh dari Allah. Maukah kita jauh dari Allah? Amalan kita ditolak oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Maukah kalian kami beritahu siapa orang yang paling merugi? Orang yang paling merugi amalannya. الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Salah amalan mereka dalam kehidupan di permukaan bumi. Dalam kehidupan dunia, salah. Dalam kehidupan dunia, salah amalan mereka. Enggak benar. Amalannya salah. Tak sesuai dengan apa yang diajarkan. Tak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tak sesuai dengan apa yang diwahyukan. وَهُمْ يَحْسَبُونَ annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka mengira mereka telah berbuat yang terbaik. Itu orang yang paling merugi, kata Allah. Mereka merasa berbuat yang terbaik, padahal mereka berada di jalur yang salah. Maka benarkan jalur. Dan jalur yang benar hanya dengan satu cara, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir saudaraku, sebelum kita buka tanya jawab bersama antum pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala-galanya sempurna, maka barakallahu fikum, tak ada lagi jalan lain kita kecuali untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sehebat apapun, sekuat apapun, semaksimal apapun kita mencoba untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mampu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa lagi kita amalan lain? Untuk apa lagi gunanya amalan lain saudaraku, saudariku, yang Rasul tidak ajarkan? Sehebat apapun kita mencoba untuk mengikuti Nabi Muhammad, tak terikuti oleh kita Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan segala kemampuan kita untuk mengikuti beliau dari belakang, tak akan mampu kita. Para sahabat angkat tangan. Para sahabat mengatakan tidak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang beliau amalkan, seperti yang beliau lakukan. Lalu untuk apa lagi amalan yang beliau yang beliau tidak ajarkan? Kenapa kita masih berkutat di atas amalan yang beliau tidak ajarkan? Ikuti saja beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnahnya, ikuti amalnya, ikuti ibadahnya, ikuti kesabarannya, ikuti tawakalnya, ikuti keyakinannya, ikuti akidahnya sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan nasi ini bermanfaat. Dan kalau kita masih mengamalkan amalan yang Rasul tidak ajarkan, maka kita akan ditolak oleh Allah amalan kita itu. Dan siapa di antara kita yang mau amalan kita ditolak? Enggak ada. Dan konsekuensinya sudah berlaku. Kalau kita tidak mengamalkannya, akan ditolak oleh Allah. Itu final keputusan dari Allah Taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan Allah nanti ketika Anda amalan Anda banyak ditolak oleh Allah. Karena sudah diberitahu, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul akan ditolak. Yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul akan ditolak. Maka ajakan beribadah sesuai dengan yang diajarkan Rasul adalah ajakan kasih sayang. Ajakan kasih sayang, bukan ajakan memecah belah umat. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ajakan untuk beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, sesuai dengan sunnah Rasul, ajakan kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Supaya amalan kita umat Islam diterima oleh Allah. Supaya amalan kita yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ini ajakan kasih sayang? Agar bagaimana amal kita tidak ditolak oleh Allah, bagaimana amal kita diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini ajakan kasih sayang. Walaupun banyak manusia yang kemudian kurang memahaminya dan menganggap ini adalah seperti ini dan semacamnya. Tudingan demi tudingan datang. Akan tapi demi Allah. Demi Allah dan demi Allah. Kalau antum ingin bertanya apa isi hati kita mengajarkan sunnah Nabi kepada kaum muslimin, mengajarkan sunnah Nabi kepada kaum muslimat di seluruh Indonesia, jawaban kita adalah kita sayang kepada mereka. Dan kita tidak ingin amalan mereka ditolak oleh Allah. Oleh karena itu kita tahu amalan mereka yang tidak mereka amalkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan akan ditolak oleh Allah. Oleh karena itu kita ingatkan kepada mereka. Yang seperti ini Rasul tidak ajarkan. Yang seperti ini Rasul tidak lakukan. Yang seperti ini Rasulullah SAW tinggalkan. Yang seperti ini Rasulullah SAW tidak mengerjakan. Mari kita tinggalkan. Mari kita tinggalkan. Supaya amal kita adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kita akan menyesal di akhirat. Terlalu banyak amalan yang kita amalkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Dan kemudian Allah tolak. Allah telah menerangkan. Akan ditolak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Asil TV, ini dia hadis yang ada di dalam bab ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk bertaqarrub kepadanya melalui jalan yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kita bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dengan jalan yang kita buat sendiri atau yang dibuat oleh orang lain sebelum kita yang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan biiznillahi azza wa jal. Ustaz, besok sudah masuk bulan Syaban. Kebetulan di puasa hari Kamis, apakah boleh double niat puasa sunatnya Kamis dan puasa Syaban? Naam, Rasul kita tercinta Muhammad SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban. Memperbanyak puasa beliau di bulan Syaban. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menyaksikan itu, dan beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan mastakmala Rasulullah SAW siyama syahran ila Ramadan. Rasulullah SAW tidak pernah menyempurnakan satu bulan penuh puasa kecuali Ramadan. Dan puasa beliau paling banyak di bulan Syaban. Maka salah satu cara untuk mengikuti sunnah Nabi SAW adalah memperbanyak puasa di bulan Syaban. Lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Memperbanyak puasa di bulan Syaban lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Namun tidak perlu harus diniatkan puasa Syaban seperti itu. Ya, memperbanyak puasa di bulan Syaban itu sunnah. Dari sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah ada zikir-zikir Syaban, tahlil Syaban, istighfar Syaban, tasbih Syaban, salawat Syaban? Tidak ada. Tidak ada. Syaban seperti bulan yang lainnya. Tasbih di dalamnya tasbih seperti bulan yang lainnya. Salawat di dalamnya salat-salat seperti bulan lainnya. Tidak ada pengkhususan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, di daerah saya ada seseorang yang menyatakan bahwa salam-salaman sesudah sholat itu boleh. Bahwa bersalam-salaman sesudah sholat itu boleh. Selama itu dilakukan sesudah zikir. Apakah itu benar, Ustaz? Sebenarnya kaedah-kaedah yang telah kita bawakan tadi, dengannya kita sudah bisa menganalisa apakah ini bagian daripada kebaikan atau bukan. Pertanyaannya adalah, apakah Rasul Anda sholat? Jawabannya pasti, iya. Pertanyaan berikutnya, apakah Rasul Anda berzikir setelah sholat? Jawabannya pasti, iya. Pertanyaan berikutnya, apakah setelah zikir itu Rasul Anda bersalam-salaman setelah selesai berzikir? Jawabannya pasti, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang menerangkan itu. Berapa kali Rasul sholat seumur hidupnya bersama para sahabat? Kenapa beliau tidak melakukan seperti yang kita lakukan? Yaitu mereka, beliau dan sahabatnya pada berdiri dan kemudian bersalaman semuanya. Seperti itu yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang kita lihat. Sehingga semuanya yang hadir, yang laki-laki bersama laki-laki saling bersalaman, ditambah dengan sholawatan. Ternyata tidak ada. Hatu burhanakum ingkuntum sadiqin. Tunjukkan mana hadisnya kalau memang kalian jujur bahwa Nabi mengerjakan itu. Ketika tidak ada keterangannya, fahamlah kita itu bukan kebaikan. Karena Rasul tidak memahaminya sebagai kebaikan. Hanya salam-salaman. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Manusia tidak mengerti salam seperti yang diajarkan Islam sekarang sampai Nabi Muhammad datang. Dan Nabi Muhammad mengajarkan cara bersalam itu. Ternyata salam itu diajarkan Nabi SAW bukan setelah sholat. Tapi salam itu diajarkan Nabi kita tercinta SAW ketika bertemu dan berpisah. Itu disitulah letaknya sunnah bersalaman. Bertemu dan berpisah. Sekarang kita bertemu tidak bersalaman. Berpisah pun tidak bersalaman. Hai, hai. Main hai saja umat Islam kalau sudah berpisah. Bye, bye. Tidak ucapkan salam. Bertemu pun tidak ucapkan salam. Karena kita tinggalkan sunnah, iblis masuk dengan bid'ah. kita disuruh untuk bersalam-salaman setelah zikir. Dan salaman seperti itu tidak ada diajarkan Nabi SAW. Kenapa kita tidak tinggalkan yang bid'ah lalu kita amalkan sunnah? Sunnah Nabi bersalaman adalah ketika bertemu dan berpisah. Bertemu dengan kita, dengan saudara kita, salam. Walaupun di masjid. Walaupun setelah sholat, setelah zikir, baru bertemu, salaman kita. Bukan karena selesai sholatnya, namun karena pertemuannya. Dan subhanallah, kalau kita kembali kepada tuntunan ahli ilmu tentang salam, kita berjalan, bertemu, kemudian kita bersalaman, kemudian kita berjalan, terpisah oleh bangunan, bertemu lagi, salam lagi. Salam lagi. Tasafahu, saling bersalamlah kalian. Yudhibil ghilla an qulubikum. Akan Allah hapuskan unek-unek kebencian, hasad, unek-unek tidak nyaman di dalam hati kalian kepada saudara kan, akan Allah hilangkan. Ketika kita datang bertemu, kemudian kita bersalaman, ada sebagian daripada kedengkian, kebencian, kehasatan di hati kita, Allah hilangkan kepada saudara kita yang kita bersalaman dengannya. Subhanallah. Kemudian kita berjalan lagi, terpisah oleh bangunan, bertemu lagi di ujung, bersalaman lagi, hilang lagi sebagian kedengkian, hilang lagi, subhanallah. Subhanallah, agama yang mulia. Namun ini, mana sekarang orang yang mengamalkannya? Mana sekarang orang yang mengerjakannya? Kecuali orang-orang yang benar-benar mempraktekkan sunnah Nabi. Saudara-saudara mereka sedang duduk, sedang ramai, dia akan datang menyalami semuanya. Disalami semuanya. Sunnahnya dari kanan. Disalami, semuanya disalami. Salami, salami. Setiap dia bersama dengan saudaranya, sebagian daripada kedengkian di hatinya hilang. Sebagian dari kebencian di hatinya hilang. Lihatlah orang yang rajin menyalami saudaranya, biasanya hatinya bersih. Perhatikan saja. Perhatikan orang-orang yang rajin begitu datang salaman, senyum, hatinya bersih. Kenapa? Karena itu obat yang telah Allah berikan kepadanya. Bersalaman, obat yang telah Allah berikan kepadanya. Tasawafahu yudhibullahul ghilla an qulubikum. Saling bersalamanlah kalian, bertasawafah, musawafah. Maka Allah akan hilangkan kedengkian di dalam hati kalian. Lihatlah manusia sekarang, malas bersalaman. Kemudian hanya lambai-lambaian. Lihat kedengkian sesama mereka bagaimana. Hati itu benar-benar bersama saudaranya benci, tidak nyaman, iri hati, hasad, kedengkian. Subhanallah. Maka obatnya adalah bersalaman. Dan Rasul yang mengajarkan bagaimana cara bersalaman kepada kita. Dan ingat, bersalaman yang diajarkan Rasul SAW ketika bertemu, dan bersalaman yang diajarkan Rasul SAW adalah ketika berpisah. Di situ letak sunnah bersalaman. Maka ketika manusia meninggalkan sunnah, iblis datangkan bid'ah sebagai pengganti sunnah. Maka tinggalkan bid'ah, kemudian amalkan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu saudara kita muslim, salami. Yang paling utama mengucapkan assalamualaikum, mendoakan assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Dan ucapkan dengan hati, bukan ucapkan dengan lidah latah, bukan. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, hadirkan bahwa kita mendoakan keselamatan untuk mereka, termasuk corona. Hadirkan. Dan hendaknya kita tambahkan ini sekarang ini, karena ini sedang dibutuhkan manusia. Keselamatan daripada virus yang mewabah. Ketika kita ucapkan salam, assalamualaikum, kita doakan seluruh keselamatan, hadirkan termasuk. Karena keselamatan tidak hanya untuk corona tentunya. Keselamatan dari murka Allah, keselamatan di azab kubur, keselamatan dari neraka Allah, keselamatan dari diberikan catatan di tangan kiri, keselamatan dari azab kubur, keselamatan dari seluruh mara bahaya di permukaanmu, termasuk yang sedang viral. Maka doakan. Umat Islam saling mendoakan. Dan ketika Anda menjawab, hadirkan juga makna itu. Waalaikumsalam. Dan berbeda kita ucapkan salam dengan hati dibanding hanya salam dengan lisan. Karena terlalu banyak orang sekarang mengucapkan salam hanya lisan. Hatinya tidak mendoakan sama sekali. Baginya assalamualaikum sama dengan good morning. Gak ada bedanya, hanya teguran dan sapaan. Maka saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, para pemirsa ASTV rahimani wa rahimakumullah, inilah sesuatu yang kita pahami dalam bab ini, bahwa bersalam-salaman setelah sholat fardu, setelah zikir berjamaah, lalu kita melingkar bersalaman, tidak diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Itu akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang sudah terbiasa berpuasa Daud, di saat dia diajak makan oleh teman, dia berkata, afwan saya sudah makan, atau afwan saya tidak lapar, padahal hanya sekedar menghindar agar tidak ketahuan bahwa dia puasa sementara puasa Daud. Apakah berbohong untuk menyembunyikan suatu ibadah termasuk dosa, Ustaz? Kenapa harus berbohong, subhanallah? Kenapa Anda harus berbohong? Bukankah Anda ingin beribadah kepada Allah dengan puasa Anda? Bukankah berbohong Anda tahu sifat yang tidak dicintai Allah? Sempurnakan. Sempurnakan puasa dan jujur. Jangan kemudian temannya puasa bohong, bukan. Temannya puasa jujur. Puasa adalah ibadah, jujur adalah ibadah. Ini panduannya, bukan puasa dan bohong. Maka jujurlah. Katakan maaf saya enggak bisa. Maaf saya sedang berpuasa. Adapun riya letaknya di dalam hati, bukan dari ucapan. Sekedar memberitahu kita puasa, tak ada masalah. Yang penting jangan riya. Jangan ingin dipuji manusia ketika ingin mengucapkan kita sedang berpuasa. Tapi tidak perlu berbohong. Tidak perlu berbohong. Karena bohong tidak dicintai Allah. Dan puasa dicintai Allah. Dan jujur dicintai Allah. Maka teman puasa adalah jujur. Bukan bohong. Maka saudaraku, Anda ditipu oleh syaitan dengan berbohong untuk menyunyikan kebaikan. Salah. Tetap saja yang namanya bohong tidak boleh. Wallahu ta'ala a'la wa'ala bisawab. Apakah ada amalan para sahabat tentang jaholak? Benar, jaholak. Dan kalaupun ada, apa yang di tata tertibnya? Ini apa ini? Apa jaholak? Ada yang tahu jaholak apa? Karena saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab. Tidak boleh menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Karena yang ditanyakan Anda tidak tahu sama sekali, maknanya apa, maka kita tidak bisa jawab sama sekali. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, para pemirsa CCTV di mana Anda berada, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Rasul kita tercinta, hamba-hamba Allah yang taat kepada Rasul kita tercinta, umat-umat yang taat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bertahan di atas sunnah, jauhi bid'ah agar kemudian di akhirat amalan kita banyak diterima oleh Allah karena sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar amalan kita tidak ditolak dan tidak banyak ditolak oleh Allah karena memang jauh daripada bid'ah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruk wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.